Okay, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma irzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna qira'ata 'ilma ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan tentang hadis kemarin. Hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masluk berkata, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Dan seterusnya dan seterusnya. Atau kita baca dulu fawaid dan juga ibrahnya insyaallah. Al-fawaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi ma akhbara bihi wa masduqun fi ma uhiya ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar dari dalam hal apa yang beliau kabarkan. Wa masdukun fima wuhiya ilaihi, dan beliau dipercaya dari segi apa yang diwahyukan kepadanya. Soalnya. Kemudian nomor dua, nutfah adalah qatrah minal mani. Nutfah yang dimaksud nutfah di sini adalah qatrah. Apa artinya tetesan? Min al-mani, dari al-mani. Mani itu kan berarti awal nanti bakal kelak menjadi hidup ya. Anda tahu artinya maniyah? Maniyah artinya kematian. Maniyah artinya kematian. Mani artinya mani. Kemudian ketiga, al-alaqah. Al-alaqah adalah qita'atud dam al-ghalidh, potongan darah yang ghalidh. Ghalidh ini sifat tebal, mengeras, seperti tebal. Empalan. Ghalidh itu juga sifat dalam seseorang, seperti sifat keras, berwatak keras, itu ghalidh. Suka berdebat misalnya ghalidh. Kemudian keempat, al-mudghah hiya qita'atu lahmin biqadari ma yamghad ya ma yamdaghu ma yamdaghu, susah ini, al-insan. Mudghah dinamakan mudghah karena mudghah itu artinya adalah memakan, memasukkan ini, memasukkan makanan ke mulut, mengunyah. Hah? Mudghah berarti qita'atu lahmin, sepotong daging, biqadari, sekadar. Sekadar ya, bukan sekedar. Sekedar itu sebenarnya salah. Yang benar adalah sekadar, sesuai dengan keaslian bahasa Arab. Kadar, qadar, seukuran. Seukuran apa yang dikunyah oleh insan, maksudnya masuk mulut insan. Tadi soal sekadar dan sekadar sebenarnya dua-duanya benar, dibenarkan aja nggak apa. Oke, sekadar apa yang dikunyah, dimakan oleh manusia, segitu, segini. Kelima, ariz, rizki itu apa? Ma yantafi'u bihil insan, apa yang dimanfaatkan dengannya manusia. Apa yang manusia memanfaatkan dengannya? Apa yang manusia memanfaatkannya? Ini rezeki untuk insan saja. Namun sebenarnya rezeki itu untuk jin juga, hewan juga. Wahuwa nawa'an. Dan rezeki untuk insan ini terbagi menjadi dua macam. Rizqun yakumu bihi al-badan wa rizqun yakumu bihi ad-din. Ini kata Syekh Utsaimin. Rezeki terbagi menjadi dua, yaitu rezeki yang berdiri dengannya atau berdiri disebabkannya badan, yaitu rizki yang bersifat badaniyah. Dan yang kedua, rizki yang berdiri dengannya agama, yaitu rizki badaniyah, rizki badani dan rizki dini. Rizki yang pertama itu rizki yang bersifat jasmani, ya. Yang kedua bersifat rohani. Tapi juga sebenarnya rizki yang bersifat rohani itu lebih umum daripada rizki yakumu bihi ad-din. Karena rizki yang bersifat rohani seperti seseorang di seseorang berbahagia, senang hatinya, itu adalah rizki. Namun belum tentu kesenangan tersebut disebabkan oleh agama, atau kesenangan tersebut belum tentu juga disebabkan oleh, atau kesenangan tersebut belum tentu menyebabkan kebaikan setelahnya. Tapi kesenangan tersebut dalam hatinya itu adalah rizki baginya. Oke. Makanya ada respon hasanah. Karena sebagai rizki itu justru bukan hasanah. Maksudnya rizki tersebut bisa adalah istidraj misalnya. Tentu istidraj. Silakan cari di kamus Al-Munawir. Oke, yang keenam, ajaluhu, ajal. Arti ajal adalah waqt. Ajal artinya adalah waqt, time. Nah, kemudian dimutlakkan makna ajal menjadi maut. Kenapa? Karena ketika adanya maut, maka itulah waktunya berakhir. Ajaluhu muddatu baqaihi fi hadhihi dunya. Muddah itu jangka waktu. Jangka waktu baqaihi, baqa apa baka? Enggak, salah. Baka apa? Alam baka. Alam baka artinya alam tinggal. Ya, ya. Bako artinya jangka waktu tinggal di dunia ini. Nah, ya kan? Bako itu saya tinggal, bukan abadi. Bako itu asli bukan abadi. Abadi itu khalid, khulud. Nah, bako. Bako itu aslinya tinggal. Bako ya bakti atau bakiya ya bako. Kalau baki yabqa artinya sisa. Ya kan? Jadi jangka waktu dia tinggal di dunia ini itu ajal. Menurut beliau. Dan ajal di sini kata beliau berarti adalah durasi selama dia hidup di dunia itu ajalnya. Kalau kita lihat definisi ini ya. Tapi kadang kita pahami bahwasanya ajal itu adalah datangnya kematian. Yang kedua. Kematian kan ada dua. Iya, Pak. Kematian ada dua kematian. Antum sebelum hidup itu mati dulu kan? Iya. Dan setelah hidup mati enggak? Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam sekarang, wa qala sallallahu alaihi wa sallam, innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Kita artikan, silakan artikan bareng-bareng sesungguhnya. Tidak akan, lan artinya tidak makan. Tidak akan mati siapa? Jiwa hatta hingga tastakmil apa? Sempurna apanya? Rizkinya. Sekarang yang sempurna ini tastakmil itu menyempurnakan, bukan sempurna. Artinya di sini. Lihat, kita lihat. Hatta tastakmila rizqaha. Kenapa kok tastakmila bukan yastakmila? Dan kenapa rizqoha? Tastakmil di sini kembali ke nafs, jiwa tersebut telah menyempurnakan apa? Rezekinya. Maksudnya menyempurnakan di sini seperti yang Agung terjemahkan, telah sempurna rezekinya untuk masa durasi yang Allah tentukan pada hayatnya. Berarti arti dari mafhum dari hadis ini apa? Setiap jiwa, jiwa itu kan bukan manusia aja, jin, nafs juga, dan binatang juga. Setiap jiwa itu pasti memiliki rezeki sebelum dia mati, ketika masih hidupnya pasti. Dan dia tidak akan mati kecuali memang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan ajalnya pada saat itu dan sudah telah habis rezekinya. Sudah Allah tentukan semuanya. Itu mafhumnya. Oleh karena itu ketika manusia hidup itu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Pasti diberi rezeki. Sadar atau enggak sadar. Bahkan ketika dia berpikir akan mati itu adalah rezeki baginya. Kenapa? Karena masih punya pikiran. Ya enggak? Masih punya pikiran itu rezeki baginya. Dia masih berpikir tentang mati itu sudah menjadi rezeki. Andai dia enggak punya otak. Itu kan rezekinya, rezeki otaknya tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 8. Ma min ahadin yaqbalu 'ala Allahi bi sidqin wa ikhlas wa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah illa lam yukhzilhu Allahu abada. Ma min ahadin, tidak dari seorang pun, yaqbalu 'ala Allah, menerima Allah Subhanahu wa taala, maksudnya menerima syariat Allah, menerima agama Allah bi sidqin, dengan sidqin misalnya jujur atau kebenaran, wa ikhlasin dan keikhlasan, kedua-duanya amalan hati, wa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah, dan dia beramal dengan amalan ahli al-jannah. Cukup, lihat sebentar, berarti dari bisidqin wa ikhlas, dua-duanya amalan hati kan, kemudian wa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah, ini menunjukkan amalan yang bukan hati. Wa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Nah, yang pertama tadi udah yaqbalullaha bisidqin wa ikhlas, itu hatinya kayak gitu, kemudian dia juga beramal dengan amalan anggota tubuh. Illa lam yakhzulhu Allahu abada, kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan dia selamanya. Apa sih korelasi ini dari hadis yang sedang kita bahas tentangnya? Korelasinya apa? Korelasinya coba kita lihat. Hadis tersebut di halaman yang sebelumnya ini, halaman ini, hadis itu bukan halaman yang ada hadis hobinya, bukan, tapi halaman sebelumnya yang kita baca ini, yang tadi kita bahas, baris ke tiga, baris kedua akhir. Fawallahi, maka demi Allah alladzi la ilaha ghairuhu, yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya seorang dari kalian, la ya'malu, beramal bi amali ahli jannah, dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, hingga jarak antara dia dan antara jannah itu illa ziro, tidak ada jarak kecuali sehasa. Fayas biqu alaihil kitab. Apa fayas biqu alaihil kitab di sini lebih tepatnya? Di sini ketentuan takdir telah mendahulinya. Ada yang bisa mentafsirkan, mentakwil? Ketentuan target telah mendahului maksudnya. Wallah. Fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia pun memasukinya. Zahir kalimat ini bertentangan dengan faedah nomor 8. Ya enggak? Coba faedah nomor 8, orang yang sidik dan ikhlas kemudian beramal dengan amalan ahli jannah, Allah tidak akan menghinakannya selamanya. Tapi di sini ternyata terhinakan. Orang yang beramal dengan amalan jannah sampai sedikit lagi dekat dengan surga jaraknya karena amalan tersebut, namun ternyata dia kemudian beramal dengan amalan ahli nar sehingga khotimahnya di situ. Ini kan lihat judulnya apa? Al hadits ar-rabi' apa? Al amalu bi khawatimiha. Amal-amal itu tergantung dengan khotimahnya. Maksudnya antum itu dan kita semua tergantung nanti khotimahnya juga. Khotimah hayat kita itu mencerminkan juga keseharian, kebiasaan. Ada tanda-tandanya kan? Bahwa tergantung penutupnya tadi ya, tergantung akhirnya gitu. Apa akhir baik atau akhir buruk? Iya, husnul khotimah. Kita bisa berharap bahwa amalan-amalan kita itu amal baik, karena kita belum tahu akhirnya. Iya, kita harus berharap begitu, tapi harus berusaha. Tapi ini dalam riwayat Muslim. Tadi yang kita baca barusan hadisnya, fawalladzi la ilaha ghairuhu. Dalam riwayat Muslim, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fi ma yabdu linnas. Ada tambahan itu. Setelah ahli jannah ada tambahan. Ini salah satu riwayat Muslim. Seseorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli jannah fi dalam amalan atau apa yang yabdu tampak bagi manusia. Isyaratnya apa di sini? Apa? Keikhlasan. Makanya nomor 8 bertentangan sama nomor 8. Enggak. Nomor 8 sesuai justru. Karena apa bisa bikin mau ikhlas? Kayak kamu bisa seorang terbiasa ikhlas, walaupun beramal di depan manusia, seribuan manusia tahu, kalau dia berusaha ikhlas, Allah tidak akan menghinakannya selamanya. Itu jika dia ikhlas. Namun jika dia tidak, maka hati-hati, kemungkinan tidak menutup kemungkinan baginya khotimahnya seperti ini. Oke, itu ya. Kemudian al-ibar nomor 1. Yang bagi insan an yu'akkid al-khabar alladhi yahtaju an-nas ila ta'kidihi. Yang bagi insan, layaklah bagi manusia, ay yu'akkid al-khabar, agar dia yu'akkid, menguatkan al-khobar, khobar, menguatkan warta, alladhi, yang yahtajun nas, dibutuhkan oleh manusia, ila ta'kidihi, apa yang dibutuhkan? Penguatannya. Jadi kalau misalnya manusia membutuhkan penguatan terhadap suatu kabar, maka hendaklah pembawa kabar tersebut menguatkan kabarnya, baik itu dengan sumpah atau memberi bukti dalil, atau mendatangkan orang yang juga bisa menguatkan kabar tersebut. Itu diambil dari fawalladhi la ilaha ghairuhu, sumpah. Oke, fawalladhi la ilaha ghairuhu, dari kalimat itu. Kemudian dua, hikmatullahi azza wa jalla fi atwaril janini minan nutfati ilal alaqah. Hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam atwar, Atau orang jamak dari apa? Saya belum bisa mastiin. Mufradnya. Namanya atwar itu ada tobaqat. Tingkatan-tingkatan. Step. Atau steps. Tingkatan-tingkatan janin dimulai dari nutfah hingga menjadi alaqah. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ahmiyatud dam. Kepentingan, ahmiyah artinya kepentingan. Ahmiyah artinya kepentingan. Adam darah fi baqai hayatil insan. Kepentingan darah dalam baqa' tadi artinya apa? Meninggalkan hayat manusia. Bukan, menetapkan hayat manusia. Baqa artinya menetapkan hayat manusia. Baqa hayatul insan. Nomor 4. Inayatullah taala bil khalq. Inayah lebih apa enaknya diterjemahkan apa? Diterjemahkan apa Indonesianya ini? Kalau misalnya dikatakan perhatian, tidak, karena perhatian itu membutuhkan hati. Dan kita menjauhkan kata perhatian terhadap sifat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang memperhatikan itu karena apa? Dengan hati memperhatikan. Gimana jadinya? Ainayah itu apa? Hah? Allah tidak mengamati. Enggak memerlukan pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Udah, antum yang penting tahu kan? Antum yang penting tahu. Maksudnya tahu lah, Anda enggak bisa Indonesia kan? Karena serba salah. Makanya kita pakai bahasa Arab aja insyaallah mulai sekarang. Inayatullah taala bil khalq. Begini aja, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dengan khalq. Walaupun inayah itu kurang tepat kalau diartikan pemeliharaan, tapi maknanya sama. Haitsu wakkala bihim. Sebagaimana mereka pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana malaikat coba kita ini. Baik. Ini apa ada yang salah terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya dengan pengutusannya terhadap janin tersebut. Siapa yang diutus? Malaikat. Ya, mana malaikatlah yang mengawasi mereka semua dalam perut-perut ibunya. Ini rumit juga ini kalau diterjemahkan. Baik, langsung ke nomor 5. Ar-ruh fil jasad tanfuhu nafkhon atau tunfahu nafkhon walakin la na'lamu al-kaifiyah. Ruh dalam jasad itu tertiup dengan satu tiupan. Nafkh itu niup. Seperti wanufikha fi suri nafkhatan wahidah. Walakin la na'lamu al-kaifiyah. Namun kami tidak mengetahui, kita tidak mengetahui tata caranya. Nomor 6. Ar-ruh adalah jism. Ini berkaitan sekali dengan akidah ini. Ar-ruh adalah jism. Ruh adalah jism. Jism itu maksudnya berbentuk. Oke. Jism adalah sesuatu yang memiliki bentuk. Nah, tapi kita tidak bisa mengatakan Allah Subhanahu wa taala jism. Baik, kita dianggap oleh Allah sebagai orang sebagai kaum yang mujassimah karena menyerupakan Allah dengan jisim manusia. Bahwasanya Allah itu memiliki tangan dan sebagainya. Karena Allah mengabarkan sendiri kepada kita kan. Kata roh itu berbentuk jisim. Tapi jisim tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Tidak ada kabarnya dari Allah bahwasanya Allah itu jisim dan sebagainya, arwah dan sebagainya. Nah, kalau kita di Indonesia kan ada istilah jasmani dan ada istilah rohani. Nah, jasmani di sini kalau dalam Indonesia jasmani berarti zohiri, ya kan? Jasmani itu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Adapun rohani itu batin, kejiwaan, ya kan? Tapi jiwa itu sendiri, roh itu sendiri, rohani adalah jasmani. Ngerti enggak, Pak? Karena asal maksud dari jism adalah bentuk. Nah, roh hakikatnya berbentuk. Namun bentuknya kita tidak tahu, padahal kita ini roh semua. Ya. Roh semua kita ini. Namun roh kita manusia itu tergabung di dalam jasad. Oke, jadi antum bedakan antara jasad, jisim dan roh. Jasad itu kita ini jasad, badan. Kalau jisim itu artinya berbentuk. Kalau roh itu yang berpasangan dengan badan kita dalam ini. Nah, roh dan badan keduanya adalah jisim. Karena berbentuk. Kalau badan atau jasad itu jisim yang bisa kita lihat, kita pandang dan sebagainya, kita pukul dan sebagainya. Adapun ruh itu adalah jisim yang tidak bisa didapatkan oleh panca indera kita. Dalam artian mata ya, pandangan. Ar-ruh jisim li'annahu yunfakhu. Karena ruh itu adalah ditiup. Nah, yang ditiup berarti jisim. Fayahillu fil badan, maka yahillu, dia menempati fi, di dalam badan. Nah, berarti badan ini ditempati oleh ruh. Lakin mukhalifun lil ajsam al kathifah, tetapi ruh tersebut mukhalif. Apa arti mukhalif? Indonesia yang mukhalif. Melanggar. Mukhalif itu lawan dari kata mutasawi, tidak sama. Mukhalif itu tidak sama. Lakin mukhalif berarti tapi tidak sama dengan ajsam al-kathifah, dengan jisim-jisim yang kathifah. Misalnya syajarah kathifah itu pohon yang lebat. Maksudnya di sini balik tebal di sini, ya kan? Tebal, karena lebat di balik tebal, ya kan? Jism itu seperti fisik. Jism itu fisik, ha? Physically. Jism itu fisik. Badan itu fisik secara lahirnya. Namun roh itu sejatinya adalah fisik karena dia sejatinya berbentuk. Setidak sama dengan fisik yang tebal seperti badan ini. Allati hiya ajsaduna, yang mana ia adalah jasad-jasad kita, yaitu badan-badan kita. Wallahu a'lamu bikaifiyatihi, Allah yang Maha tahu dengan tata caranya. Baik, kemudian nomor 7. Al malaikah alaihimus salam, para malaikat, mereka adalah abid. Yumarun wa yunhaun. Mereka di sini abid ismu jins mungkin maksudnya. Abid yaitu hamba. Yumarun wa yunhaun. Mereka diberi perintah dan diberi larangan. Nomor 8. Al-malaikatu yaktubun. Di antara tugas malaikat adalah mencatat, di antaranya, tidak semua malaikat. Nomor 9. Yaktubun mencatat, menulis. Al-insanu la yadri madza kutiba lahu. Manusia tidak tahu apa yang dicatatkan untuknya. Maksudnya apa yang ditakdirkan untuknya? Asalnya manusia tidak tahu. Walidzalika umira bisai litahsili ma yanfa'uhu. Walidzalika, karena itulah umira, manusia diperintahkan litahsili atau bisai, diperintahkan agar as-sa'i itu berjalan, litahsili ma yanfa'u, untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya. 10. Nihayatu bani Adam ahadu amroin. Akhir bani Adam itu salah satu dari kedua perkara ini. Imma asyqa wa imma sa'ada. Imma dia sengsara, imma dia gembira. Baik, kita lihat hadisnya. Inna hadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi. Mas Hasan. Ya. Indonesia apa ini? Bisa jadi ya? Iya, bisa jadi. Bisa jadi sengsara, bisa jadi gembira, iya, senang. Nah, kalau tidak sengsara, ya senang, gembira. Terserah antum terima atau enggak dengan terjemahan tersebut, terserah. Oke, inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi, kan? Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya. Sekarang ternyata Nabi Adam tidak seperti itu. Gimana? Ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ketahui. Perihal penciptaan manusia. Di sini ada ayat surat Al-Mulk ayat ke-23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, huwa dia Allah Subhanahu wa taala allazi yang ansha'akum. Ansha'a itu seperti rabba yurabbi, memelihara. Ansha'a di sini bisa artinya menciptakan, menumbuhkan. Nah, di sini berarti mengawali penciptaan kalian, ansha'akum. Wa ja'ala lakumus sama, dan menjadikan bagi kalian as-sama, penglihatan, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, kemudian wal afidah, apa yang ada di hati, nurani bagi kalian. Tadi pertama apa? Ansha'akum, penciptaan Tuhan. Wa ja'ala lakumus sama, kemudian sama. Nah, ansha, insha di sini, ini seolah apa yang terjadi dari proses dalam perut ibunya, ya. Kemudian keluar wajah alaikumus sama. Sama di sini pendengaran, bukan telinga maksudnya, bukan, tapi pendengarannya. Wajah alaikumus sama, pendengarannya setelah keluarnya. Wal absor, penglihatan. Wal afidah, dan hati nurani. Kuat bisa juga artinya jantung dimutlakan, tapi di sini maksudnya hati nurani yang hidup, yang bisa berpikir dengannya. Nah, kalau misalnya sama diartikan sebagai telinga, nah gimana? Salah juga, karena sama setelahnya adalah absor, juga afidah. Tiga urutan atau tiga ini, apakah seseorang bayi sudah memiliki naluri nurani ketika masih bayi? Hah? Nuraniyah. Apa namanya? Nurani, nurani. Sehingga dia bisa berpikir dengannya. Gak bisa. Nah, pendengaran sekian. Ya? Hah? Kalau secara fisik ya. Secara fisik di dalam janin dalam usia berapa bulan itu 40 hari sama poin kan. Detaknya kan bisa terdengar. Enggak, dia enggak bisa berpikir tapi. Iya, tapi enggak bisa berpikir. Di sini fuad di sini maksudnya fungsi dari hati tersebut atau jantung tersebut dia berakal dengannya. Belum. Oke. Okay. Surat Al-Mulk ayat 23 ini merupakan salah satu dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia. Pada ayat ini proses penciptaan manusia hanya disinggung sekilas lewat kata ansha'akum. Penciptaan manusia dari kata ansha'akum. Kemudian dirinci dengan apa? Hadis tadi. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi madhi yawmihi, ya kan? Sementara di beberapa ayat lain proses penciptaan dijelaskan dengan cukup rinci. Nah, di sini ada 7 tahapan penciptaan manusia dalam rahim ibunya. Dikatakan rahim ibunya kenapa? Rahim karena rahmat. Rahmat ibunya, karena ibunya pasti merahmati yang ada di dalamnya, menyayangi. Gak mungkin dipukul-pukul dengan tusuk-tusuk. Gak bakal kan? Gak bakal. Nah, tapi sebelumnya manusia dikatakan diciptakan dari tanah, ya kan? Dikatakan diciptakan dari tanah. Insya Allah kita akan membahas ini. Bagaimana antum itu aslinya dari tanah? Kenapa antum berwarna seperti ini? Kebetulan. Gak masalah. Inna Allah ala yang dulu ya assalamualaikum. Gak ngeliat dari bentuk-bentuk kalian ya. Nah, kenapa diciptakan dari tanah? Insya Allah kita akan mengkaji sedikit dan moga-moga ini juga ada manfaatnya. Pertama, kita ke Musnad Ahmad dulu. Sebenarnya 2 hadis, namun yang satunya tidak saya tandai, jadi saya lupa. Oke. Hadis dalam Musnad Ahmad nomor 19586. 8582 99582. Imam Ahmad hafal hadis 1 juta ya. Udah kayak gaji pegawai mana gitu. Ya. Tapi 1 juta ini maksudnya sanad hadis, bukan matan hadis. Itu kalau misalnya ulama mutaqaddimin mengatakan saya hafal sekian, itu maksudnya sanad yang sekian dan matanya mungkin kadang sama, seringkali sama kan kadang. Nah, ini Musnad Ahmad berjumlah 20 sekian ribu hadis. Dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla khalaqa Adama min qabdatin, qabdaha min jami'il ard, fa ja'a banu Adam 'ala qadril ardi." Ja'a minhum al-abyad wal-ahmar wal-aswad wa baina dhalik wal-khabithu wa-tayyibu wa-sahlu wal-hazmu wa baina dhalik. Tahqiq Syekh Syu'aib al-Nawud dan Muhammad Nu'aim al-Ariq Khususi Musnad Imam Ahmad jilid 32. Sanad hadith ini sahih, panjang tuturannya, tidak kita tidak membahas maknanya, tapi kita maknai. Innallaha azza wa jalla khalaqa Adam min qabdatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari gumpalan tanah, qabdaha min jami'il ard, yang Allah ambil dari semua bumi. Wahai semua unsur bumi. Faja'a banu Adam, maka lahirlah anak-anak Adam. Atau sebelumnya kita pahami, Allah menciptakan Adam dari tanah. Berarti di sini dari hadis ini maksudnya dari gumpalan tanah, dari jami'il ard, semua unsur ard. Ard itu kan aslinya tanah. Semua unsur tanah, bumi. Faja'a banu Adam, maka banu Adam itu pun lahir ala qadril ard, sesuai dengan karakteristik bumi, tanah. Ja'a minhumul abyad. Lahir dari anak-anak Adam itu abyad, apa? Putih. Wal ahmar, merah. Wal aswad, hitam. Wa baina dzalik, dan di antara itu semua apa? Sekitar coklat dan sebagainya. Tapi asasnya itu putih, merah, hitam. Tanah itu asasnya putih, merah, hitam. Wal khabith wal thayyib, dan yang khabith, yang tidak baik. Tidak baik di sini bukan dari segi tidak baik perihal perbuatan penciptaannya, ya. Karena penciptaan itu adalah fi'lullah, dan fi'lullah semuanya baik dan berhikmah. Wal thayyib, dan yang baik bentuknya. Wasahlu wal hazan, yang lembut ataupun yang kasar. Kalau kita lihat ada tanah yang khabith, yang buruk, ya kan, yang sepertinya sulit untuk digunakan untuk apa-apa. Juga ada tanah yang disifat thayyib, yang baik, yang gembur. Kemudian ada juga tanah yang disifat sahl. Sahl itu lembut. Oleh karena itu kalau misalnya ketika kita muqaddimah atau tahniah terhadap kawan-kawan di Arab itu, misalnya antum juga ahlan wa sahlan, ya. Ahlan itu keluarga. Berarti silat keluarga. Sahal itu arti kelembutan. Aslinya sahal itu adalah tanah yang lembut dan lurus. Wasahlu wal hazan, baik itu tanah yang lembut ataupun yang kasar. Berarti bukan ahlan wa hazan, bukan, tapi ahlan wa sahlan. Wa baina dzalik, dan di antara lembut dan kasar tersebut. Oke. Sebenarnya Indonesia ini termasuk mu'tadil, ya, menengah, ya. Dibilang merah enggak, dibilang hitam enggak, dibilang putih enggak, tapi di antara semua itu. Sebenarnya Indonesia ini kenikmatannya dari orang-orangnya itu udah standar bagus. Standar. Standar itu udah sempat senderan. Oke. Okay. Baik itu orang-orangnya maupun tanahnya, kan. Indonesia kan hutan aslinya. Terlalu subur. Nah, oke. Okay. Kita udah paham hadis itu. Sekarang mari kita kembali ke perkataan saintis. Tadi sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari gumpalan tanah yang diambil dari seluruh tempat yang ada di bumi, maksudnya unsur-unsur yang ada di bumi. Membuktikan mukjizat ilmiah yang dimiliki Rasulullah SAW. Sebab berdasarkan penelitian, unsur-unsur yang terdapat pada tubuh manusia juga terdapat di dalam tanah. Dan mungkin antum udah kepikiran nih. Tubuh manusia terdiri atas, pertama, air. Kadarnya antara 54 sampai 70%. Ya kan? Coba, lebih dari 50%. Setengah kita tuh air, ya. Darah, ingus, kemudian lemak. Nah, 14 sampai 26%. Kalau misalnya lemaknya 54%, itu kemudian protein. Protein 11 sampai 17%. Karbohidrat 10%, dan unsur-unsur anorganik 5 sampai 6%. Semua unsur ini terkandung di dalam tanah. Jika kandungan itu diurai ke dalam unsur-unsur dasarnya, maka akan didapat hasil bahwa tubuh manusia terdiri atas oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, sulfur, potasium, seterusnya sampai nikel dan silikon, aluminium, semua ada unsurnya. Nah, unsur-unsur kimia yang terdapat pada tubuh manusia tersebut serupa dengan unsur-unsur kimia yang terdapat dalam tanah. Ini satu bukti dari saintifik, ya, secara saintifik. Kemudian, dengan demikian, unsur-unsur kimia yang dikandung tanah tidak berbeda dengan unsur-unsur kimia yang terdapat dalam tubuh manusia. Atas dasar itulah Al-Quran menyebutkan, bahwasanya manusia tercipta dari berbagai unsur tanah, berbeda-beda. Diciptakan dari tanah. Satu, di Quran surat Ali Imran ayat 59. Diambil dari tanah liat. Kemudian dari tanah liat itu ada 5 tempat dalam Al-Quran, Al-An'am 2, Al-A'raf 12, dan seterusnya. Kemudian ada juga dari saripati tanah di surat Al-Mu'minun ayat 12. Kemudian dari tanah lengket, surat As-Saffat ayat 11. Kemudian dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, Al-Hijr ayat 26 dan 28. Kemudian dari tanah kering seperti tembikar. Tembikar itu apa? Asal dari gerabah itu. Tanah liat. Ar-Rahman ayat 14. Dan dari bumi secara umum, Hud 61, Toha 55, An-Najm 32, dan surat An-Nuh 17-19. Nah, menurut pendapat kami, yaitu di sini beliau adalah Profesor Zahrul An-Najjar. Menurut pendapat kami, perkembangan tubuh manusia pun dipengaruhi oleh unsur-unsur bumi. Jadi itu tadi yang pertama. Kemudian kedua, ini dari ayat-ayat. Ketiga, mereka berpendapat perkembangan tubuh kita dipengaruhi unsur-unsur bumi dan tidak akan terlepas darinya. Tidak mungkin ya. Iya, baik itu dari segi perkembangan kita maupun dari pijakan kita. Ada di sini yang bisa berlepas dari bumi. Terbang itu enggak ada. Janin yang ada di perut ibu makan dan tumbuh dari darah ibunya. Yang pertama. Sementara itu, darah sang ibu berasal dari makanan yang ditumbuhkan oleh tanah dan air bumi. Setelah lahir, bayi makan dari air susu ibu atau susu kaleng, yang kedua-duanya juga berasal dari unsur-unsur bumi. Ini kan? Setelah disapi, anak makan dari buah-buahan dan daging yang juga berasal dari unsur-unsur tanah. Disinilah letak hikmah kenapa Allah menciptakan tumbuhan lebih dahulu daripada hewan dan menciptakan hewan lebih dahulu daripada manusia. Allah alam, ini perlu diteliti lagi. Kemarin hadis yang Ustaz Ahmad itu yang atau di surat Fussilat itu, lihat lagi. Nanti kita lihat lagi soal teman-teman. Penciptaan manusia, penciptaan manusia dimulai dari tanah. Waalaikumsalam. Dan berakhir di tanah untuk kemudian dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Oke. Jadi terbukti sebenarnya bahwasannya manusia manapun tidak akan berlepas dari namanya kemanfaatan tanah. Kayak dibilang manusia terbuat dari tanah. Itu penciptaan manusia. Kemudian sekarang kembali ke hadisnya juga. Hadis yang tadi, step-step atau langkah-langkah atau tahap-tahap penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Langkah yang pertama adalah tahap tetes mani. Nah, tahap tetes mani ini belum sampai ke rahimnya pun, belum sampai ke perut ibunya pun, sebenarnya sudah tersedia di masing-masing pihak, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika masih di laki-laki, masih tetap seperti mani, perempuan mani. Kemudian ketika bercampur, dia menjadi amsyaj. Ya, apa arti amsyaj? Coba di surat Al-Insan, Al-Ata Al-Insani, Hayna Madahri Lamekum Syaim Madhkuro, Inna Kholaknal Insana Min Nutfatin Amsyajin Nabtalihi Faja'anahu Sami'an Basiro. Ayat kedua, sungguhnya Inna Kholaknal Insana, sungguhnya kami menciptakan insan min dari nutfah, air mani, amsyaj yang bercampur baur antara milik laki-laki dan perempuan. Nabtalihi, kami pun mengujinya. Faja'annahu sami'an basira, lalu kami pun menjadikannya sami' dan basir. Bayi ketika masih di dalam rahim tuh udah mendengar belum sih? Nah, belum. Udah bisa melihat? Orang di luar aja belum bisa melihat, apalagi dalam ya. Makanya ketika seorang bapak mengutuk assalamualaikum, makanya gak dijawab. Nah, berarti nutfah amsyaj, itu nutfah ketemu nutfah bergabung amsyaj. Disinilah mulainya tahap pertama dalam menciptakan manusia. Tahap tetes mani yang bergabung antara mani laki-laki dan perempuan. Kalau mani laki-laki bergabung dan mani laki-laki lain, gak bakal jadi anak. Begitu juga mani perempuan bergabung dengan mani laki-laki, gak bakal jadi anak. Itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu orang-orang yang lesbi misalnya tidak akan mereka menghasilkan anak dengan hubungan mereka. Tapi harus dengan sperma laki-laki kemudian bergabung dengan sperma perempuan. Kata nutfah yang Allah gunakan di dalam Al-Quran menunjuk pada sel reproduksi. Secara bahasa, nutfah berarti air dalam jumlah yang sangat sedikit dengan ukuran satu hingga beberapa tetes saja. Nah, Al-Quran menggunakan istilah nutfatin amsyaj untuk mengindikasikan gamete atau apa bacanya, saya nggak tahu. Yang ahli biologi di sini siapa? Baik laki-laki sperma maupun perempuan ovum. Ovum itu juga sperma ya? Atau gimana? Hah? Atau sudah menjadi telur? Selnya. Oke. Hah? Calon telur. Kemudian kalau udah menjadi telur, mereka tinggal keraknya yang digoreng ya. Kemudian nomor 2. Apa nih? Tadi tahap tetes mani ya? Maaf, tadi tahap tetes mani yang belum Allah jadikan bercampur ya. Kemudian tahap yang kedua ini adalah tahap yang seharusnya disebut sebagai nutfah amsyaj tadi. Baik, itu tahap kedua. Tadi yang di hadis mana? Hah? Yang pertama apa di hadis? Hah? Nutfah. Kemudian yang kedua di hadis apa? Alaq. Baik. Kalau di sini dalam kedokteran dua, yang pertama masih dalam bentuk mani biasa, kemudian sudah menjadi nutfah amsyaj. Yang ketiga baru alaqah. Karena kalau di hadis itu sudah zatnya yang berubah, bukan mani lagi disebut. Walaupun dalam kedokteran ini satu dan dua itu masih bisa disebut mani, namun yang ketiga baru disebut sebagai alaqah. Tahap alaqah diwarnai dengan pertumbuhan yang cepat. Tahap alaqah dimulai dari hari ke-15 sampai hari ke-25. Oke. Pertumbuhan cepat, keragaman jenis sel mulai terjadi pembentukan organ-organ tubuh dan embrio memanjang mengambil bentuk seperti lintah. Nah, embrio memiliki bentuk mirip lintah. Ia juga menancap atau melekat pada lapisan uterus. Perumpamaan dengan lintah dimaksudkan juga karena ia mendapatkan makanan dari darah ibunya, seperti lintah yang juga menghisap darah dari hewan tempat ia melekat. Itulah sebabnya terminologi alaqah yang digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan tahapan embrio ini merupakan keajaiban ilmiah penting pada masa yang tidak tersedia teknologi fotografi, pembesaran gambar atau percobaan, khususnya untuk embrio yang panjangnya sekitar 0,7 hingga 3,5 mm. Anda tahu alaqah artinya apa? Alaqah? Alaqah? Alaqah itu keterkaitan ya? Bertalian. Ya ta'ala, ta'ala, ya ta'ala itu artinya berkaitan. Nah sekarang bentuknya seperti lintah agak memanjang sedikit, seperti tali. Dan juga dia menempel pada tempatnya, di rahim ibunya. Dan dia sangat bergantung pada ibunya. Makanya disebut alaqah. Alaqah itu bergantung gitu artinya. Jadi makna alaqah di sini bukan sembarang istilah. Ada makna-maknanya. Yang makna-maknanya tersebut merupakan sifat dia ketika masih dalam proses seperti itu, dalam tahap seperti itu. Kemudian keempat atau di hadis ketiga, tahap mudghah. Tahap mudghah dimulai dengan munculnya beberapa bagian-bagian longitudinal yang akan membagi bagian-bagian tertentu pada tubuh pada struktur alaqah. Jadi tahapan ini adalah tahapan keempat yang nanti akan ada fotonya saya tunjukkan. Kemudian tahapan kelima, setelah tahapan mudghah tadi, tahapan pembentukan tulang. Selama minggu ketujuh masa kehamilan, bakal tulang tengkorak mulai tersebar di tubuh janin melalui proses yang berjenjang pada struktur yang terbentuk selama tahap mudghah. Jadi dalam tahap mudghah tadi ada prosesnya. Kemudian barulah pada tahap ini tulang mulai terbentuk. Nomor keenam, tahap pembalutan tulang dengan daging. Jadi tulang dulu kemudian baru dibalut dengan beberapa daging. Itu terjadi selama minggu ke-8 kehamilan. Oke, proses pembalutan tulang dengan daging, daging di sini maksudnya adalah otot sebenarnya. Ya, dimasukkan dengan otot. Baru dimulai. Pada tahap ini panjang embrio antara 22 hingga 31 mm. Yang ketujuh dan terakhir, tahap pertumbuhan dan perkembangan embrio dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan ini yang Allah sebut sebagai ja'alnahu khalqan akhar, penciptaan lain. Tahap ini dimulai pada pekan ke-9 masa kehamilan dan terus berlanjut hingga melahirkan. Jadi ada 7 step, 7 tahap. Tahap terakhir 7 itu pada pekan ke-9 dan seterusnya sampai berapa bulan sampai ia lahir. Pada tahap ini karakteristik tubuh dari fetus sudah mulai bisa dibedakan. Baik. Ini adalah gambar-gambarnya, enggak tahu atau bisa. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Gambar-gambar tahapannya. Ada yang 2 hari, kemudian menjadi 4 hari seperti ini bentuknya dan seterusnya. Jadi ini semua adalah tahap-tahapnya yang sebenarnya sudah diisyaratkan oleh hadis Nabi SAW di masa yang mana saat itu tidak bisa mereka menggambar seperti ini. Ya kan? Lihat di sini ada masih awal, ini punya kalian semua. Kemudian 30 hours, 30 jam sudah menjadi ini. Kemudian ini 2 jam dulu, kemudian 30 jam seperti ini, kemudian ini 2 hari. 4 hari, 8 hari, ini days, maksudnya antara ini days yang jadinya. Days, 11 days, nah ini baru 3 minggu, 4 minggu sudah terbentuk seperti ini. Ya, 4 minggu sudah terbentuk, 6 minggu dilihat di sini sudah ada sedikit mata. 8 minggu baru terlihat ada matanya, 12 minggu sudah seperti ini, dan tadi untuk tahap ketujuh kita lihat minggu ke-9 ya. Minggu ke-9. Berarti kalau minggu 9 ini 8 minggu, 12 minggu. Berarti di sini sudah mencapai kesempurnaan penahapan penciptaan. Nah, di sini tinggal diteruskan ditumbuhkannya. Setelah 9 sampai mungkin 9 bulan atau paling mudanya 6 bulan. Itu adalah masa pertumbuhannya di dalam, bukan masa penciptaan lagi. Itu seperti ini. Baik, itulah tahap-tahapnya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk manusia. Ya, insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang bid'ah. Insya Allah. Tentang pemutaran dan kebid'ahan, insya Allah. Baik, itu tadi hanya sekilas dari pembacaan beberapa perkara mengenai penciptaannya, penciptaan fisik manusia ketika masih dalam rahim ibunya. Baik, ada yang mau memberi masukan atau ilmu pengetahuan baru? Antum, sepertinya ada yang mau diomongin. Ini temannya yang baru ini. Nah, belum Sepertinya di pikiran antum ada sesuatu. Jangan disimpan-simpan. Enggak ada, beneran. Hati-hati. Udah ya, mana pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita pulang aja. Atau kita teruskan ke hadis berikutnya. Baik. Ibtal al-munkarat wal bid'ah. Malah sebelahnya. Ya, ya, silakan. Mungkin di luar dari materi sama materi yang di kajian pertama tadi tentang tauhid itu kan. Oh iya. Untuk sekarang ini menjelang 9 April kan ada banyak layanan di televisi yang dari calon legislatif yang berkonsultasi ke paranormal untuk kemenangan. Nah, dari yang saya pahami bahwa seseorang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendatangi paranormal. Dilaknatkan apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangi paranormal atau sejenisnya. Nah, untuk di zaman sekarang kita tidak mendatangi paranormal, tapi paranormalnya datang ke rumah kita via televisi. Itu bagaimana? Sedangkan dengan mengetahui paranormalnya datang ke kita ke televisi. Maksudnya kita mengetahui di tersebut tidak berniat datang, paranormalnya dimunculkan di sana. Apakah hubungannya sama dengan mendatangi paranormal? Nah, saya enggak ngerti gimana. Kalau paranormal datang ketika melalui televisi. Iya, dia diliput dari. Oh, diliput dari? Secara menyaksikan. Oh, menyaksikan paranormal tersebut. Iya. Dia bercerita tentang seperti ini. Apakah kita yang melihatnya dihubungi seperti mendatangi? Oh, gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Maksudnya. Jadi pertanyaannya apa? Jadi kalau bentar lagi menjelang 9 April. Pesta paranormal itu banyak yang datang ke dukun-dukun. Namun zaman sekarang juga mulai para dukun mendatangi jumhur juhala, jumhur kita. Kalau misalnya untuk mendatangi, Rasulullah SAW bersabda man ataka hinan atau di riwayat lain arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau arof, arof itu keramat, dan mempercayai omongannya, maka dia telah mendustakan apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Berarti mendustakan Islam. Nah, di sini mempercayai di sini jangan bukan mempercayai, mendatanginya sendiri sebenarnya tidak boleh. Dalam artian kalau mendatanginya untuk bertanya atau istifta, meminta fatwa. Kalau misalnya mendatanginya untuk hal-hal lain yang memang tidak ada kaitannya dengan perdukunan, yaitu sebagaimana muamalah manusia. Kemudian fasad dakau bima yaqul, di sini dia mempercayai hal gaib, bukan mempercayai sesuatu yang memang sudah layak dipercayai. Seperti ketika dukun tersebut berkata, kamu panuannya, ternyata benar panuan. Enggak percaya saya, enggak ada panu. Kalau itu enggak, itu beda, enggak ada kaitan dengan ilmu gaib, enggak ada kaitan dengan ilmu gaib atau orang gaib. Nah, adapun jika percaya dengan mereka misalnya di situ ada jin misalnya. Nah, ini baru kita dilarang untuk mempercayainya, tapi juga bukan berarti kita mendustakannya, karena mungkin iya. Seperti wah tuh ada yang ikutin tuh. Kita tidak mempercayainya karena ini yang ngomong, dia pendusta. Tapi bukan berarti kita mengatakan tidak mungkin di belakang saya ada jin. Mungkin aja. Gitu loh. Kita tidak mempercayainya orang ini. Tapi bukan berarti kita mendustakan apa yang memang dikatakan orang itu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak tahu saya. Jadi kita mengatakan tidak tahu. Adapun yang misalnya di TV apa sih memang acaranya? Mungkin kadang-kadang kalau misalnya ada reportase. Oh iya bentar. Ya acara-acara semacam itu seperti yang tukul-tukul itu kan. Kemudian dunia lain, dunia dan sebagainya atau apa gitu. Itu semua banyak kebohongan, namun bukan berarti 100% bohong, tapi ada benarnya. ada kebenaran yang diomongin sama sebagian dukunnya. Ya sebagaimana setan, setan juga kadang ada yang diomongin kebenaran dari mereka, tapi mayoritasnya dusta. Dan semua yang ada di acara-acara itu semuanya dukun semua. Walaupun kelihatannya berjubah, berapa, bersalon, berapa, terserah, itu semua tanpa kecuali dukun. Nah, sekarang bagaimana jika dia mengatakan sesuatu bahwa saya di sini ada penghuni begini begitu, itu kemungkinan besar itu bohong. Kemungkinan besar bohong, kalaupun benar itu tidak ada masalah buat kita. Kayak selain acara-acara yang saya tahu apa? Misalnya di acara Metro TV. Apa itu? Acara apa? Mata Najwa biasanya. Mata Najwa itu apa? Itu acara tentang reformasi. Salah satunya ya, mereka mendatangkan paranormal. Untuk apa? Dia mendatangkan paranormal untuk apa? Di diskusi kita tanya siapa yang tentang? Tentang kerja. Kandidat dan sebagainya. Iya. Oh gitu. Iya. Wah itu nggak boleh. Nah, kita yang menonton di sini apakah sama dengan mendatangi? Kalau kita menonton di sini sekadar ingin tahu tentang syubhatnya kemudian untuk membantahnya, maka ini justru bisa jadi dianjurkan. Tapi kalau misalnya sekadar nonton iseng saja tanpa ingin mempelajari hakikat dia, itu paling minimal makruh. Paling minimal makruh. Tapi lebih baik jangan sama sekali. Kalau nonton-nontonnya seperti itu, ditujukan untuk pengen tahu dia nih kedustaannya seperti apa, sehingga kita bisa membuktikan kedustaan dia gitu. Para namanya siapa namanya? Atau nggak usah. Siapapun dia, siapapun namanya. Ijo Pinter. Oh. Iya, itu nggak usah di ini. Jadi paranormal itu mereka setiap-tiap mereka memiliki khadam, ya, yang kemudian khadam itu mendapat kabar dari teman-temannya atau dari jin-jin lain mencuri kabar dan dibalut dengan kedustaan-kedustaan. Kalau yang saya perhatikan yang di misalnya acara kayak dunia-dunia seperti itu atau dunia lain seperti itu, misalnya di sini terdapat makhluk apa, jin apa, singa apa di tempat ini, ruangan ini, itu awalnya bukan karena, bisa jadi bukan karena faktor dukunnya, tapi karena cerita rakyat. Karena kan sebenarnya kan izin loh Pak RT. Kemudian Pak RT memberitahukan dan teman-temannya bahwasanya itu tempat angker ada ini pernah kejadian gini. Akhirnya dipercaya jalan. Jadi ini bentuknya seperti ini setannya. Akhirnya setannya karena tahu bahwasanya manusia menakuti atau takut dengan bentuk seperti itu, maka dibentuklah setan seperti itu. Kayak kalau misalnya ada setan atau di tempat suatu tempat kemudian ada penampakan singa misalnya, terus orang-orang pun tersebar tersohor di antara mereka bahwasanya di sini ada penunggunya singa, maka jadilah dia singa penampakannya. Aslinya enggak. Kayak misalnya di tempat di UI misalnya, kalau misalnya ada jubah merah atau namanya yang merah itu warnanya dan sebagainya, atau Mbak Kunti kan banyak di tempat kalian itu. Itu kan dipercaya. Coba kalau misalnya melawan mainstream lah, kemudian bisa orang-orang bisa mengira sebaliknya bahwasanya kuntilanak itu yang di sini semua itu aslinya bukan itu wujudnya. Males kuntilanaknya, udah nggak laku lagi. Mereka cari cara lain supaya bisa dapat tradisi baru. Sangat sekali. Begitu. Nah, kalau misalnya kita menonton hanya untuk tasliyah, hiburan, apalagi sampai mempercayai tanpa dasar yang benar, maka itu bisa termasuk dalam bisa malah kekufuran mungkin saja. Tapi kalau mempercayai dengan dasar yang benar dan bukan karena dia, nah ini normal. Misalnya kandidat ini kayaknya ini bakal menang. Karena apa? Karena ketika kampanye ngebacok orang, pasti dia menang. Karena bisa membacok selainnya pasti. Anak buahnya ngebacok yang lainnya, pasti ketuanya lebih pintar ngebacok yang lainnya. Nah, oh ini prediksi dengan korina, dengan dalil. Dalilnya ini. Nah itu gak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di luar topik tapi penting. Apakah kata salah seorang wanita saat ada angin yang keluar dari kubulnya? Wah, Anda nggak tahu. Saya tidak tahu apakah batal salat seorang wanita saat ada angin yang keluar dari kemaluan depannya. Saya tidak tahu benar. Dan baru kali ini saya baru tahu permasalahan ini. Maaf. Gimana? Ada yang tahu fatwanya? Antum tahu? Ya. Hah? Tidak termasuk ya. Karena memang dasarnya khoroja min duburihi, itu kalau dalam hadisnya. Insya Allah sudah termasuk. Itu yang lebih sahih ya. Tapi karena memang ini baru terbentik, jadi saya belum pernah. Kalau antum ya. Sudah menikah, kita tahu. Baik. Insya Allah ini karena tidak ada dalil yang menunjukkan terhadapnya, tidak bermasalah. Apakah salary yang kita dapatkan halal jika kita bekerja di sebuah divisi, sebuah perusahaan di mana misalnya kita mengetahui dengan pasti bahwa atasan kita memanipulasi data saat registrasi perizinan ke badan-badan pemerintahan terkait Badan POM dan Bea Cukai. Sebenarnya hampir atau kebanyakan perusahaan-perusahaan farmasi dan kosmetik di Indonesia seperti itu. Di sini berarti uang yang dikumpulkan dari mereka itu dengan cara yang tidak benar, malpraktik, dan cara yang tidak diizinkan secara resmi, walaupun mungkin itu sudah menjadi rahasia umum antara mereka. Nah, di sini wallahu alam, lebih baik hindari gaji di perusahaan atau instansi yang penghasilannya bersyubhat. Kalau misalnya antum misalnya di sebuah perusahaan yang mana barang-barang yang dijual tersebut misalnya adalah barang-barang bersyubhat, apakah antum enggak merasa enggak nyaman? Pasti merasa enggak nyaman. Nah, ini dari segi barangnya. Bagaimana jika dari segi hal seperti ini? Bahwasanya atasannya saja sudah memanipulasi data registrasi perizinan kepada pemerintahan. Nanti bakal banyak hal yang dilonggarkan kan? Dan wallahu alam, anda bisa mengatakan haram dan sebagainya, tapi mudah-mudahan terbuka hatinya untuk keluar dari perusahaan seperti ini sebelum hal yang tidak baik terjadi. Ini apa ini kok jadi lapangan sepak bola ini? Satu ini. Jadi apa formasi? Baik, nanti ini ya, agak lama. Oke, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ini lah, anda bikin buku abis ini. Apakah batal sholat seseorang karena di sekitarnya banyak yang membunyikan suara-suara gaduh seperti musik dengan volume tinggi, sedangkan musik itu tidak diperbolehkan dalam Islam? Kalau misalnya dia tidak dia telah berusaha konsentrasi, maka dan memang dia cuma bisa sholat di situ, maka insya Allah dia tetap sah sholatnya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian, dan gangguan tersebut itu akan kembali kepada pemiliknya, yaitu orang yang mengganggu. Nomor 2, ada seorang anak yang hidup di dalam keluarga miskin iman, sangat jarang mengerjakan ibadah wajib apalagi sunnah untuk orang tua dan adik-adiknya. Tetapi anak ini tetap beribadah kepada Allah dalam kondisi keluarga yang seperti itu. Pertanyaan. Ini sebelumnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada keluarga fulanah ini atau keluarga anak ini. Mudah-mudahan ayahnya, ibunya dan adik-adiknya Allah insafkan, Allah sadarkan mereka sehingga menjadi seorang muslim yang baik insyaallah. Bagaimana sikap anak itu yang harus dilakukan terhadap keluarganya? Pertama, kembali kepada metode dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Di sini ad'u ila Allah ya, berdakwah kepada Allah. Ingat, di sini berdakwah di ala kalimatillah atau kepada agama Allah, bukan yang lain-lainnya. Bukan karena kita enggak suka dengan perbuatannya saja, tapi karena kita menginginkan ia kembali ke jalan Allah. Karena kadang-kadang kita enggak suka perbuatan orang, kemudian kita nasihati, tapi hakikatnya kita tuh enggak menasihati di jalan Allah. Mainkan karena enggak suka aja. Misalnya kita enggak suka pulan berpartai dan sebagainya. Itu karena kita enggak suka aja. Bukan karena kita ingin dia tuh kembali ke jalan Allah. Kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Ad'u ila Allah, kalau dakwah itu pada Allah agar orang ikut menuju jalan Allah, bukan sekadar kita enggak suka dengan kemungkaran saja. Makanya diniatkan dulu dari awal ketika dakwah kepada keluarga ataupun siapapun untuk meniatkan kepada Allah kita dakwah, baik amalan kita ditujukan kepada Allah dan juga agar meniatkan agar orang tersebut sembari kita berdoa kembali ke jalan Allah. Itu pertama, doa ila Allah ya ala basiro, di atas basiro. Dan basiro ini menurut para ulama yang terawal basiro adalah ilmu, ilmu pengetahuan, kemudian juga basiro bisa juga dimaknai dengan kepekaan hati yang mewariskan tata cara atau metode dakwah yang baik. Oke, jadi itu niat dulu dakwah ila Allah, bukan sekadar ingin mencegah kemungkaran karena benci saja. Kedua, basirah atau ilmu. Yang ketiga, basirah atau metode. Itu yang harus diperhatikan olehnya terhadap keluarganya. Dan juga kondisikan dan posisikan mereka masing-masing. Jika ayah dan ibu, maka porsikan dakwahnya kepada mereka sesuai dengan porsinya dan dengan metodenya, dan juga karakter mereka, karena sebagian orang tua itu pemarah dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan seorang ayah saat beliau sudah lama meninggalkan ibadah wajib pada Allah sejak menikah hingga sekarang? Apakah beliau digolongkan kafir atau murtad? Di sini tergantung. Jika dia meninggalkan ibadah wajib tersebut adalah ibadah yang mengkafirkan atau murtad, maka berpotensi sekali untuk menjadi murtad. Namun kita tidak bisa menunjuk hidungnya bahwasanya dia adalah kafir atau murtad. Seperti misalnya meninggalkan sholat atau meninggalkan zakat. Dan sama sekali. Saya katakan sama sekali ya, bukan bolong-bolong. Kalau bolong-bolong itu masih bisa ditolerir dengan adanya perselisihan di antara ulama dan kita lebih longgar sedikit. Adapun jika sama sekali tidak sholat, maka sebenarnya dia bisa digolongkan murtad. Namun bukan berarti karena kita tidak, hukum kita beda, kita tidak bisa mengkafirkan begitu saja. Jangan sampai kalau kita kafirkan nanti orang tidak terima, akhirnya ke pengadilan dan sebagainya. Kemudian apakah harus mengulangi syahadatnya? Jika ia bertaubat, ini yang tadi yang tidak sholat dan sebagainya, ia harus mengulangi syahadatnya. Karena apa? Karena hukum dia sebelumnya sebenarnya kafir. Bagaimana perwaliannya kepada anak-anak perempuannya saat ijab kabul? Nah, disinilah yang permasalahannya. Kalau misalnya kita menuding dia atau menganggap dia kafir begitu saja, otomatis kita tidak bisa atau tidak boleh pada kita untuk menjadikan dia wali. Karena orang kafir tidak bisa menjadi wali bagi kaum muslimin. Nah, di sini kita juga harus mengerti kondisi ayahnya tersebut. Apakah memang dia meninggalkan secara total atau enggak? Apakah dia meninggalkan secara total atau enggak? Kalau secara total full, maka sudah. Tapi kalau misalnya memang dia masih mengakui itu wajib dan juga masih melakukannya, namun memang sering malas dan juga sering sekali bolong-bolong, maka wallahu alam kita tidak bisa mengkafirkannya begitu saja. Kemudian C. Apakah anak itu harus mengasihkan diri untuk menjaga imannya dari keluarganya? Tidak. Dia tetap berdakwah kepada keluarganya. Udah azan. Kita habiskan aja dulu karena setelah zuhur kita selesaikan aja. Apa makna umat pertengahan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143? Umat seperti apa yang dimaksud dalam ayat tersebut? Mohon. Ini saya jadikan PR aja kalau gitu. Saya jadikan PR aja karena masya Allah ini. Dan juga ini gambar waktunya sempit. Dan insya Allah akan saya jawab di pekan berikutnya insya Allah. Insya Allah. Jangan kecewa wahai akhwat karena banyak sekali soal-soal itu. Baik, kita selesaikan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.